Siaplah kamu menjadi harapan bagiku, dan juga janjimu menjadi pegangan hidupku. Semua deritamu, tangisan untukku, kebahagiaanlah yang selalu ku ucapi setiap doaku dan menjadi dambaanku. Give it up.